Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir. Alhamdulillah atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan lalu kita telah selesai membaca dari surat tafsir surat Al-Mulk, ya, tamat walillahilhamd di akhir beliau sebutkan, dan kita anggap cukup dari apa yang kita baca. Yang berikutnya kita akan masuki tafsir surat kedua dari Juz Tabarak, Juz ke-29, yaitu surat Al-Qalam yang berarti pena. Surat Al-Qalam yaitu surat tentang pena, ya, judulnya adalah Al-Qalam. Dan surat ini disebut oleh Syekh Sa'di wahiyah makkiyah. Surat ini makkiyah yang turun sebelum hijrah, dan ini menurut pendapat jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan di ayat awalnya setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan salah satu huruf di antara huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potongan dari huruf-huruf hijaiyah, huruf Arab, yang banyak Allah sebutkan di beberapa awal surat-surat dari Al-Quranul Karim. Di sini Allah menyebutkan Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah menyebutkan dengan Nun. Dan di surat-surat lain banyak huruf-huruf muqatta'ah disebutkan. Apakah itu yang berjumlah satu huruf seperti Sad, Wal-Quranil Majid, atau Qaf, Wal-Quranil Majid, Sad, Wal-Quranil Dzikr, dan yang lain-lainnya, ataukah yang berhuruf dua huruf, ya, Toha misal, Yasin, atau yang berjumlah tiga huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, atau yang berjumlah lebih daripada itu sampai seperti empat seperti Alif Lam Mim Ra, dan yang lima seperti Kaf Ha Ya Ain Sad, lima, ya. Itu semua adalah huruf-huruf muqatta'ah, dan disebut oleh para ulama ini adalah diantara kandungan daripada atau isi daripada Al-Quranul Karim yang tidak diketahui makna, dan makna yakni arti pada zatnya huruf-huruf tersebut kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam Al-Quranul Karim itu ada yang isinya diketahui oleh setiap orang yang paham bahasa Arab, ya. Dan bahkan ada surat-surat yang wajib diketahui oleh yang bisa bahasa Arab dan yang tidak bisa bahasa Arab, seperti Al-Fatihah, seperti ayat-ayat muhkam. Dan ada yang orang awam Arab pun paham bahasanya akan paham artinya. Dan jenis yang kedua ada di antara isi Al-Quran yang diketahui oleh para ulama rahimahumullah, rasikhuna fil ilm, yang selainnya, yang selain para ulama tidak mengetahui kecuali setelah dia diberitahu atau belajar. Adapun secara bahasa saja, maka bukan seperti itu maknanya, ya. Seperti ya, man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, barang siapa berpaling dari mengingatku, dia akan mendapat penghidupan sempit. Itu makna secara bahasa ma'isyah dzanka. Tapi para ulama menyebutkan termasuk ma'isyatan dzanka adalah kesempitan di alam kubur. Dan beberapa tafsir dari ayat yang itu terkandung dalam Al-Quran, namun diketahui dari jalur ya pengajaran ya dari para pendahulu ya. Dan jenis yang ketiga adalah yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di antaranya ini huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf awal daripada Al-Qur'anul Karim. Dan itulah pendapat yang rajih ya, sekalipun sebagian orang, sebagian ulama ada yang berijtihad menerka-nerka ya huruf-huruf tersebut ya. Dan tidaklah itu ada landasan yang sahih yang kuat dalam hal tersebut ya. Apakah alif lam mim, alif disebut ya Allah, lam Jibril, mim Muhammad, yang seterusnya, atau lah alif lam mim ra apa ya, nasad apa. Ini suatu hal yang takalluf dan tidak berdasar dengan dalil yang sahih mu'tamad. Wal ilmu indallah. Baik. Dan kebanyakan dari huruf-huruf muqatta'ah tersebut tidaklah datang setelahnya kecuali Al-Qur'anul Karim. Penyebutan tentang Al-Qur'an ya. Qaf wal Qur'anil Majid ya. Taha ma anzalallahu ilaikal Qur'ana litashqa, Al-Qur'an. Dan yang lain-lainnya banyak sekali kecuali dua hal di surat Al-Qalam ini dan surat Maryam. Di surat Al-Qalam ini nun wal qalami wa mayastur, demi pena wa mayastur. Ya. Tidak disebutkan langsung Al-Qur'an. Namun kata para ulama, ya. Nah, ini juga tidak lepas dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Di mana juga setelahnya disebutkan ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, tidaklah engkau terhadap nikmat Rabbmu itu gila ya Muhammad. Nikmat, di antara nikmat Rabb Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat iman, nikmat wahyu. Diturunkan kepada beliau wahyu, Al-Qur'an dan hadis. Maka termasuk nikmat terbesar Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat Al-Qur'an Al-Karim. Ini termasuk di situ. Belum lagi yang di awal, kadang Al-Quran juga dituliskan, dicatat oleh para sahabat, dikumpulkan. Ya, terkait dengan kolam mereka, wal qalam yuma astur. Dan semisal dengan itu. Kalau yang surat-surat lain, selain ini dan Maryam, itu disebutkan dengan jelas, wal Qur'an. Nah, di terangan para ulama, di situ ada maksud ijaz. Ijaz itu melemahkan yang lain. Maka disebut, tiap nabi punya mu'jizah, itu yang melemahkan yang lain. Tiap nabi diutus dengan mukjizat yang sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa tersebar sihir, maka menghadapi itu juga ya. Nabi Isa dihadapkan kaumnya dengan pengobatan, maka beliau bisa mengobati yang tidak bisa dilakukan oleh para dokter. Menghidupkan orang mati, membuat orang buta sejak lahir bisa melihat. Nah, itu mukjizat. Dan di masa Nabi SAW banyak syuara, para penyair, dan mujizat terbesar adalah Al-Quran Al-Karim. Bukan bermakna Nabi tidak ada mujizat yang lain. Bulan terbelah di masa Nabi SAW. Berapa kali Nabi dicoba dibunuh dan Nabi terselamatkan. Dan keluar air dari jari-jemari beliau ketika dimasukkan. Dan banyak, namun yang terbesar Al-Quran. Kenapa? Karena mujizatnya yang tajaddad yang ini terus terbarui. Tidak akan lekang oleh masa. Terus datang tafsir, digali, dikupas. sampai ilang takum masa'a, sampai Allah kehendaki menjelang hari kiamat Allah cabut. Dan seakan-akan di situ ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf ini. Maka kalian cobalah buat. Ya, kalau memang kalian menganggap Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, kalian mendustakan dan mengingkari isi Al-Qur'an wahai musyrikun, dan kalian orang-orang fasih berbahasa Arab, buatlah kalian wahai Quraisy atau siapapun, dan ajak orang-orang semampu sebisa kalian, sebanyak yang kalian mampu, kumpulkan dan buat yang semisal kitab Al-Qur'an ini. Tidak akan bisa, bahkan 10 surat, bahkan 1 surat tidak bisa ya mereka buat. Dan itu tantangan terus sampai masa ini. Tidak bisa mereka memalsu suatu kitab, membuat yang seperti Al-Quran ini. Dan itu sampai sekarang. Padahal Al-Quran ini hanya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Ini Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ada Toha, Yasin. Seakan dengan beberapa yang sedikit pun Allah sebutkan dan indah dan bersambung dengan setelahnya. Baik, dan di sini ada di antara ulama memang yang menyebutkan bahwa Nun di sini adalah ikan paus. Itu disebutkan di sebagian kitab tafsir ya. Disebutkan ya. Bahkan kalau enggak salah sempat di ya singgung juga di Ibnu Katsir ya, dinukil. Namun di sini dapat yang kuat bahwa berbeda Nun ikan paus dengan Nun huruf muqatta'ah di sini, meskipun bacanya Nun, Nun, Waw, Nun, tapi di sini tulisannya cuma satu huruf, huruf Nun saja. Berbeda dengan ketika Allah menceritakan Nabi Yunus, Allah katakan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, dan dhannun si orang yang ditelan ikan paus itu, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dengan marah karena kaumnya didakwai ngeyel tidak mau, dan dia pergi meninggalkan kaumnya sembari marah, dan seterusnya sampai dia kisah sampai naik kapal dan diundi dan dilempar ke laut dan ditelan ikan paus, dan Allah kembalikan lagi, dimuntahkan, terdampar ke pinggir, dan seterusnya. Di situ disebutkan wa dhannun, alif lam nun waw nun, an nun, bukan disebut seperti ini nun ya. Dan di dhannun, an nun disebut juga di surat yang lain faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ingatlah ketika Yunus ditelan oleh ikan paus, al hut, ditelan oleh ikan ya ya, bahwa mulim, dalam keadaan dia marka, murka, dalam keadaan dia marah terhadap kaumnya. Maka di situ, dan al-hud adalah dimutlakkan pada penghuni laut ya, termasuk di antara ikan ya. Makanya ketika Nabi Musa minta perjalanan jauh dengan muridnya dan capek ingin istirahat, minta muridnya ambilkan bekal kita ya, kita capek ya, ingin makan. Maka ketika mau diambil, ternyata fa inni nasitul hut, aku lupa ya, menceritakan bahwa yaitu ikan itu tadi loncat dari ranjang dan tidak lagi bersama kita. Al hut juga bisa disebut ikan kecil yang siap dimakan, ikan kecil juga sampai ikan yang paling besar. Dan begitu pula dalam hadis ya, talibul ilm, seorang penuntut ilmu, yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard, akan dimintakan ampun oleh penghuni langit maupun penghuni bumi, bahkan penghuni air, hatal haitan fil ma hatal hud, sampai pun yaitu ikan paus. Dan ikan paus juga disebut nun ya. Makanya Nabi ketika ditanya oleh orang Yahudi, "Hey Muhammad, kami akan tanya engkau tiga perkara. Tiga soal ini tidak akan ada yang bisa jawab kecuali dia pasti Nabi." Yang pertama ditanya, "Ma awwalu ta'am alil jannah?" Makanan apa yang pertama besok dihidangkan oleh kepada penghuni surga? Nabi menjawab, "Kabidun nun." Sebagian kabidul hud, yaitu hati ikan paus. Ya tentunya itu sekedar penamaan. Adapun persisnya ya tidak ada yang sama dengan yang di dunia. Ya, di sini ada tufah, apel, di sana ada tufah, di sini ada inab, ya, ada anggur, di sana juga ada anggur. Di sana ada zanjabil, jahe, di sini juga ada. Di sana ada sungai, di sana juga di surga ada sungai. Tapi sungai di sana dengan sungai di sini beda. Di sana jannah, kebun-kebun indah, mengalir sungai-sungai, tapi tidak sama dengan di dunia apapun. Tapi kembali ke sini, maka nun itulah salah satu huruf muqatta'ah. Allah bersumpah dengannya. Kemudian Allah buka Al-Quran dengannya, seakan menantang, menunjukkan ini bagaimana ijaz Al-Quran, keindahan dan tata bahasanya, penyusunannya luar biasa. Bahkan dengan susunan huruf-huruf yang ringkas pun indah dibaca, dan Allah tantang siapa bisa membuat surat seperti ini, tidak ada yang bisa. Ini adalah di antara huruf-huruf yang Allah pilih, ya nun. Kemudian seterusnya Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ditorehkannya, pena dan apa yang dituliskannya, seter, apa yang dia tulis, ya, wal qalami wa ma yasturun. Dan disebutkan dalam sebagian ya hadis bahwa al-qalam adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Disebutkan sebagian hadis, ya, yaitu Allah ciptakan, kemudian Allah perintahkan kepadanya, uktub, mada aktub, apa yang aku tulis ya Allah, uktub, maqadir kulli syai', takdir segala sesuatu atas perintah Allah. Di lauhul mahfuz, lembaran yang terjaga, lauh, lembaran, mahfuz, terjaga di sisi Allah SWT. Maka uktub mahuwa kain ila yaumil qiyamah, tulis semua yang bakal terjadi di dunia. Bukan hanya gempa di sana, di sini, tapi juga fulan, ya, lahir kapan, fulan besar, ya, bagaimana, fulan tinggal di mana, fulan nikah dengan siapa, punya anak berapa, mati dan terjadi seperti apa, sakit di mana, semua. Begitu pula kejadian di dunia, seluruhnya ditulis. Allah SWT bersumpah, karena itu awalan. Dan namun Syekh Sa'din menyebutkan di sini al-qalam macam-macam, bukan hanya kolam itu saja. Pena catatan takdir yang diciptakan pertama kali, tapi yaitu ada pena juga termasuk pena-pena yang lain, termasuk semua pena-pena yang antum pakai untuk menulis, pulpen, pensil dan seluruhnya. Tapi kita baca di sini keterangan Syekh Sa'din rahimahullah. Yuksimu ta'ala bil qalam, Allah bersumpah dengan al-qalam, wa huwa ismu jinsin syamilin lil aqlam allati tak allati tuktabu biha al-ulum. Di surat ini Allah bersumpah dengan pena, dan itu adalah suatu nama menunjukkan jenis yang mencakup segala macam pena, bukan hanya satu pena, pena takdir, tapi segala macam pena. Alati tuktabu bihal ulum atau anwaul ulum, yang dengan pena tersebut dipakai mencatat segala macam ilmu, segala macam catatan. Wa yustaru biha al-manthur wal manzum, dipakai untuk mencatat nazar di antara bentuk ilmu, wa nazam manzuma, di antara bentuk-bentuk matan, mutun ilmiah, itu ada yang bentuknya nazar atau manzumah. Ya, berbentuk kalau kita istilahnya syair, ya. Tapi itu banyak keunikannya, ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, kadang sebagian ada yang dimatikan hurufnya, harokatnya. Kadang ada yang di ya baca, dan kadang ada yang dirubah berapa bentuk bunyinya. Dan tidak mesti berhenti sampai di bait tersebut, kadang berlanjut ke bait setelahnya. Dan itu cukup efektif dan banyak dilakukan oleh para ulama untuk menghafal berbagai bidang cabang ilmu. Apakah itu tajwid, tuhfatul afal, tujazariyah, apakah itu mustalah seperti baikuniyah, ya. Apakah itu apa namanya? Ya. Faraid, rahabiyah, atau warisan, ataukah itu ilmu-ilmu tentang yang lain, lughah, ya. Atau yang berbagai macamnya. Apakah ataukah itu kitab-kitab yang bukan bentuknya nazm, bukan bentuknya manzuma, tapi sekedar tulisan biasa, ya. matan-matan, apakah dalam bab akidah, dalam bab yang lain-lainnya, ya. Ya, termasuk kita teringat ada manzumah dalam bab masalah zuhud dan keutamaan ilmu dan apa rendahnya dunia. Ada satu manzumah namanya manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri, ya, Ibrahim bin Mas'ud. Itu salah seorang ulama penyair Andalus, marfu, bagus sekali isinya, ya, 60-an apa 100-an ya, 112-an bait. Itu dijadikan salah satu mukarrar di apa mustawa, salah satu jenjang hafalan matan di Masjid Nabawi. Bagus sekali isinya, ya. Kita sarankan kalau bisa dibaca, dicari tahu isinya, masya Allah, bagus sekali. Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri. Baik. Dan banyak sekali ilmu-ilmu para ulama ditulis, ada yang bentuknya tulisan biasa, yang itu ringkas, hanya disebut matannya tanpa dalil, tanpa ini. Ada yang mutawasit, al-ausat, tengah-tengah, tidak panjang, tidak pendek sekali. Dan ada yang mujalladat, mutawwalat, panjang dan berjilid-jilid, ya. Ya, apakah syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, ataukah Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Nawawi, atau Majmu' Syarah Muwatta, dan yang lain-lainnya. Itu yang panjang, yang tebal, yang sedang, yang tipis. Semua ilmu itu disusun oleh para ulama dengan al-qalam. Dan di masa kita yakilul amal, semakin sedikit amalan, ya. Mau mencatat ilmu, kadang seorang malas, kalaupun mencatat sekarang enteng, tinggal copy paste. Cepat, ringkas, mudah, ya. Meskipun demikian, hasil karya, ya, dan tulisan tidak sebanyak dan sekomplit seperti para ulama terdahulu. Padahal nulisnya pakai tangan. Dan belum ada mesin fotokopi, ya, seperti kita sebutkan. Dulu ulama kedatangan tamu, lihat punya kitab catatan bagus, ya. Tamunya dikasih hidangan, ini itu, istirahat cukup, pinjem kitabnya semalaman disalin. Kalau kita sekarang pinjam ya fotokopi sebentar, ya. Atau bahkan ada linknya PDF atau e-book, malah macam-macam, ya, mudah. Tapi di sisi lain yakilul amal, semakin berkurang amalan. Begitu pula dalam hal-hal yang lain, ya. Nabi menyebutkan menjelang hari kiamat yakilul amal, ya. Kita buka keran untuk wudu itu sudah karena setiap hari, ya, kita biasa saja. Padahal kalau diperhatikan banyak sekali nikmat zaman dulu. Kalau orang mau wudu kayak gitu, ya harus karo kancane. Pengen wudu nang susik, kadang dibawa, kadang nyari, sudah jauh pengen wudu, temennya ngecurki, cur dituangkan. Yang satunya wudu, ciki-ciki-ciki, sudah selesai gentenan. Temennya gentian mau wudu, dikucuri gentian. Nah, enggak ada keran. Sekarang buka masing-masing bisa, itu satu dua di antara sekian banyak, ya, contoh yakilul amal, berkurang amal. Dan tidak semuanya ya jelek, ya, artinya ada kemudahan-kemudahan, namun itu, ya. Dan itu menunjukkan himmahnya para ulama ali, tinggi cita-cita mereka dan betul-betul semangat mereka. Ya, artinya mereka bisa menulis, bisa seperti itu dalam keadaan alat pencari pengumpul ilmu itu masih sangat terbatas. Harus kesana, nanya, cari kesana. Sementara sekarang sudah, masya Allah, ratusan ribu kalau mau lihat di Syamila atau kumpulan kitab PDF banyak sekali. Taib. Kembali ke sini. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa dhalika annal qalam wa ma yasturuna bihi min anwa'il kalam atau wa ma yus min ayatillahil azimah. Yang demikian dikarenakan pena dan ma yasturu nabi, apa yang mereka tuliskan dengan bihi, yakni bil kolam, dengan pena tersebut berupa berbagai macam kalimat, merupakan min ayatillahil azimah, termasuk tanda diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Allati tastahiqqu an yuqsimallahu biha, yang mana pantaslah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya sebagai alat sumpahnya. Wal qalami wa ma yasturu, Allah bersumpah demi pena dan apa-apa yang mereka tuliskan, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya, ini mereka tuliskan juga dengan pena. Dan Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya, ya. La yusalu amma yaqalu wa yusalu. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan, tapi kita yang ditanya. Namun pasti semua perbuatan Allah mengandung hikmah, karena Allah Al-Hakim yang Maha Hikmah. Maka tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu yang remeh rendah. Kadang Allah bersumpah watin wa zaitun, buah tin, ya mesti ada manfaatnya. Watu di sini, gunung Tursina, bukit Tursina. Kadang Allah bersumpah dengan Mekah, ya wahadal baladil amin, ya. Dan kadang Allah bersumpah demi waktu tertentu, wat duha, kadang wal asr, demi waktu asr atau salat asr, ala qaulain, ya. Dan yang seterusnya, ya demi masa atau secara umum, Allah bersumpah selalu dengan apa yang agung yang Allah kehendaki. Di sini Allah bersumpah demi pena, menunjukkan itu termasuk tanda-tanda ayat kekuasaan Allah yang agung, kata Syaikh Sa'di. Allah bersumpah untuk apa? Ala bara'ati nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma nasabahu ilaihi a'da'uhu minal junun. Allah pakai untuk bersumpah menyebutkan terbebasnya nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tuduhan yang dialamatkan kepada beliau oleh musuh-musuhnya, minal junun, berupa sifat gila. Karena mereka menuduh Nabi Muhammad itu syairun majnun, penyair yang gila, ya, tersahirun majnun, pentukang sihir dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan saja, ya, disebut gila, majnun, ya. Maka Allah di sini bebaskan Nabi SAW dari tuduhan jelek tersebut. Yang membela tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bimajnun bi ni'mati rabbik. Tidaklah engkau ya Muhammad gila karena sebab nikmat Rabbmu. Dan jika Allah berkehendak semua bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidaklah gila sebagaimana yang mereka tuduhkan. Dan ini adalah jawabul qasam namanya. Kalau tadi huruf qasam ada alat sumpah, huruf qasamnya waw, ya. Ya, itu wal qalami. Demi, ya, bisa dengan waw, bisa dengan ba, bisa dengan ta. Tallahi wa billahi wallahi, itu semua huruf-huruf sumpah. Dan di sini bukan bersumpah dengan nama Allah, tapi Allah yang bersumpah, sehingga terserah Allah bersumpah dengan apa. Kalau kita harus bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah wal qalami masturu. Setelah sumpah pasti ada jawab qasam. Demi ini, demi ini. Setelahnya mesti akan disebutkan jawabul qasam. Nah, di sini Allah bersumpah demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Tidaklah engkau ya gila Muhammad atas nikmat Rabbmu. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fanafa anhul jununa bi ni'mati rabbih alaih. Maka Allah menafikan sifat gila dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ni'mati rabbih alaih. Itu karena sebab nikmat Rabbmu, ya, Rabbna, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, wa ihsanihi, dan karena sebab ihsan, sebab perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Nah, lebih-lebih di sini hamba terpilihnya, ya. Dan subhanallah di sini mengingatkan kepada kita, kita yang tidak dijadikan ya gila, tidak dijadikan stres berat, ya, dan ada cacat pada akal, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diingatkan oleh Allah, ya, terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa berakal sehat, bahkan begitu cemerlangnya nanti akan disebutkan, ya, akal beliau yang sempurna, ya, dan seterusnya, dan ternafikan dari kegilaan. Diingatkan itu semua nikmat dari Rabb-Nya. Maka apalagi yang selainnya. Nah, ini tadi ingatkan akan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan kok kecerdasan, jangankan kok bisa ber-IQ atau memiliki nalar tinggi, daya pemahaman yang bagus, dia bisa tidak gila saja ya. Ya, maka itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ya, waras, tidak mengalami cacat berpikir, tidak memiliki ya, apa atau idiot ya, dan itu bertingkat-tingkat ya. Maka itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, di sisi yang lain itu nikmat sekalipun fitnah ya. Karena akal jika tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk yaitu memahami wahyu, untuk menjadikan sebagai pedoman hidup ya, maka yang demikian tentu dianggap ya, ya tidak baik ya, apa yang disebutkan, sehingga itu sekaligus adalah ujian ya. Ayat Allah SWT sebutkan lahum absar la yusiruna biha ya. Mereka punya mata tidak pakai melihat, lahum adhan la yasmauna biha, punya telinga tapi tidak dipakai mendengar, lahum qulub la ya'qiluna biha, punya kalbu dan tidak mereka pakai berpikir ya. Pusat dan berpikir dan berakal adalah kalbu, jantung. Adapun di otak, sarafnya itu hanyalah pengantar ya. Adapun pusatnya adalah pada jantung. Maka kalau berpikir berat, terasa itu jantung itu nyeri. Kalau berpikir berat ya, dan orang berpikir berat ya, stres dan seterusnya, berpengaruh pada situ jantung. Tapi kembali ke sini, nikmat Rabbmu ya. Engkaulah, engkau tidak gila ya Muhammad, atas sebab nikmat Rabbmu. Dan perbuatan ini sanad Allah Subhanahu wa taala. Haitsu manna 'alaihi bil aqlil kamil, di mana Allah bahkan menganugerahkan, mengaruniakan kepada beliau alaihi salatu wassalam bil aqlil kamil, dengan akal yang sempurna, wa ra'yil jazal, dengan pemikiran yang cemerlang, wal kalamul fasl, dengan pembicaraan yang lugas, pembicaraan yang singkat, padat, jelas, fasl. Alladhi huwa ahsanu ma jarat bihil aklam, yang mana itu adalah ya sebaik-baik apa yang pernah ditorehkan oleh pena, wasatarahul anam, yang pernah dituliskan ya, oleh makhluk, wahada huwassa'adah fid dunya, dan itulah kebahagiaan di dunia. Sehingga dengan seseorang, dan itu berkaitan apa yang mereka belum bisa menulis atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian mereka tidak akan bisa menulis pula jika mereka gila ya. Dan apa yang mereka dapat dari ajaran nabi mereka, Allah Subhanahu wa taala bersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan mereka, engkau tidaklah gila. Dan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyai Al-Qur'an dan Al-Hadis dicatat oleh para sahabat. Dan itu termasuk yang sebaik-baik ya, apa yang pernah dicatat, dan itu di antara sebab kebahagiaan dunia akhirat. Bisa sampai kepada kita Al-Qur'an Al-Karim, sampai kepada kita Al-Hadis ya. Selain dari hafalan hufaz ya, para hafid fi sudurihim dhabtus sadr, juga dhabtul kitab disarikan dengan kitab, dan dua-duanya penting. Kadang ya, dan hafalan itu pada asalnya ya, innamal hifdz al-itqan, dan al-ilm madza baba'aka ilal hammam, ilmu itu apa yang pergi kemanapun kau bawa, ke kamar mandi, ke dapur, ke jalan, ke sana sini. Karena ketika kondisi tertentu di tengah hutan, di sana sini, kau tidak bisa buka kitab. Maka apa yang kau pahami, apa yang kau ingat, apa yang kau ketahui dari hukum-hukum dan seterusnya, itu ilmu yang sesungguhnya. Namun demikian manusia, seperti katanya, manusia, orang yang sering lupa, maka dia butuh pengingat, dia butuh catatan. Bahkan sebagian alul hadis dilemahkan karena ketika menyampaikan hadis tidak dari catatannya, karena keliru, terbolak-balik, ya, sanad atau matannya. Maka dalam Islam diasung dua-duanya, ya. Dan sebagaimana itu juga disebutkan oleh Allah, nikmat itu membaca dan menulis di surat Al-Alaq, ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa di antara wasilah ilmu itu baca tulis. Itu di antara perantara ilmu. Selain mendengar, melihat, dia membaca dan menulis. Maka itu di antara wasilah al-ilmu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus atas hikmah Allah Subhanahu wa taala dijadikan nabi buta huruf. Tidak bisa baca dan tulis supaya tidak ada tuduhan orang-orang kafir nabi mencontek Injil atau Taurat, ya. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara sa'adatahu fil akhirah." Ya. Dan disebutkan sebelumnya itulah kebahagiaan di dunia, dan juga akan menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan beliau di akhirat yang sebelumnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bini'mati rabbik, atas nikmat Rabbmu dia hendaknya dijadikan tidak gila, dan kebalikannya adalah akal sehat. Bahkan bagaimana akal beliau disifati Syekh Sa'di, al-aqlul kamil wa ra'yul jazal wal kalamul fasl, kata-kata yang jelas lugas, ide yang cemerlang, akal yang sempurna, yang mana itu merupakan lebih baik dibanding segala apa yang pernah ditorehkan oleh pena dan dituliskan oleh makhluk. Itu diantara kebahagiaan di dunia. Kemudian tuh mada kara sa'adat fil akhirah, Allah kemudian menyebutkan tentang kebahagiaan beliau di akhirat. Faqala, maka Allah mengatakan, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala, mendapatkan imbalan ghairu mamnun, yang tidak terputus. Wa innalaka, ini engkau Muhammad, engkau nabi, akan mendapatkan laka la ajran, sungguh akan mendapatkan dengan lam taukid, lam pendek, la ajran, dan ajr, ujrah, imbalan, balasan. Tetapi di sini Sa'di mengatakan bukan sembarang pahala atau imbalan, tetapi ai aziman, wa innalaka la ajran aziman. Engkau bukan sebatas akan mendapatkan imbalan, ya Nabi, tetapi imbalan yang sangat besar, sangat banyak. Kama yufidu tankir, sebagaimana disebutkan di situ dengan bentuk nakirah, ajran pakai tanwin. Ya, bukan satu saja pahala, bukan satu jenis, tapi beragam jenis nikmat akan mendapat imbalan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pahala terbanyak. Dan tidak heran, nikmat terbesar dan surga yang paling tinggi adalah Firdaus Al-A'la, tempatnya para nabi. Dan di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq, seutama-utama makhluk, wa afdalur rusul wal anbiya, seutama-utama para rasul dan nabi beliau. Maka Allah janjikan innalaka la ajran ghairu mamnun, kau akan mendapatkan pahala imbalan yang besar. Ghairu mamnun ay ghairu maqtu', yang tidak terputus. Bal huwa daimun mustamir, yang terus langgeng dan terus berkesinambungan. Wadzalika lima aslafahun nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'malis shalihah wal akhlaqil kamilah. Yang demikian itu tentunya karunia Allah, ya. Dengan biidznillah, dengan sebab apa yang telah di telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, yakni di dunia, minal a'malis shalihah, apa yang telah dipersembahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa amal-amal saleh dan akhlak-akhlak yang sempurna. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, ma min ahad yadkhulul jannah illa bi rahmati minallahi wa fadli. Tidak ada seorang pun dari kalian masuk ke dalam jannah kecuali karena rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga anda ya Rasulullah. Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli. Tidak pula aku kalau tidak Allah naungi aku dengan rahmat kasih sayang dan keutamaan darinya. Maka semua tentunya satu sebab musababnya Allah berikan fadilah rahmat. Kemudian biiznillah setelah itu sebab yang dilakukan. In khair fa khair wa in syarr fa syarr. Kalau baik maka baik ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Dan siapa melakukan ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dia akan mendapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu melakukan kebaikan-kebaikan amal saleh yang sangat-sangat banyak. Banyak. Ya, amal saleh. Dan begitu pula akhlak yang mulia. Makanya disinggung setelahnya, setelah Allah menyebutkan kebahagiaan Allah janjikan akan diberikan pahala nikmat banyak tidak terputus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk tidak terputus betapa banyak jariah setiap umat yang melakukan salat, melakukan amal saleh, dia tahu dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak terputus pahala beliau alaihi salatu wasallam. Setiap muadzin, semua azan, siapa yang ngaji takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Zaid, ada Umar bin Khattab bermimpi. Tapi kalau tidak dibenarkan Nabi, Nabi perintahkan, ajari Bilal, kum ya Bilal, berdiri Bilal. Ya. Dan Abdullah bin Zaid suruh ngajari Bilal, fa innahu anda minka sautan, karena dia lebih lantang suaranya. Dan Nabi yang perintahkan, salat, azan, wudu, semua, dan ajaran warisan yang di Al-Qur'an dan semua hal Nabi mendapatkan pahala yang tidak terputus. Maka Allah siapkan imbalan itu tidak terputus di jannah di akhirat. Dan setelahnya di ayat setelahnya Allah menyebutkan tentang kondisi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan ini ada korelasi dengan yang sebelumnya. Akhlak ada di antara hal besar menyebabkan orang masuk jannah biiznillah. Maka disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, ayu syai'in yudkhilun nas al-jannah. Apa yang paling banyak memasukkan orang ke jannah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tetapi akhlak ya kalau disebut global ya itu mencakup bukan hanya seperti yang dipahami sebagian orang, tapi akhlak terhadap banyak pihak, kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah, tulus. Itu masuk akhlak terhadap suami istri, atau akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap penjual pembeli, tamu, teman, karib, kerabat, sahabat, akhlak terhadap anak-anak, adil, akhlak terhadap bahkan hewan peliharaan, akhlak terhadap hewan sembelihan, dan berbagai macamnya. Lebih daripada itu, Nabi mengajarkan dari tidak mengasah pisau di depan dewa, menyembelihnya di depan yang lain, dan berbagai macam. Maka disebutkan di situ, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim ay 'aliyan bihi musta'liyan bi khalqika bi khuluqika allazi manallahu 'alaika bihi. Yaitu Nabi tinggi, mulia, luhur akhlak beliau yang Allah karuniakan kepada beliau. Wa hasilul khuluqil 'adzim ma fasaradu bi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha liman sa'alaha anhu faqalat kana khuluqul Qur'an. Dan kesimpulannya bahwa akhlak yang agung ditafsirkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika para sahabat bertanya kepada beliau bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluqul Qur'an, adalah akhlak beliau Al-Qur'an. Kemudian akan dicontohkan, disebutkan sebagiannya oleh Syekh Sa'di, insyaallah kita baca di pertemuan mendatang. Dan ini penerapan daripada akhlak Al-Qur'anul Karim di antara sebab kebahagiaan dunia akhirat. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat setinggi-tingginya dengan akhlak beliau yang mulia, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wassallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.